Matius hondongan 10 mesa. Tapana puha 4:12 suhona po Yesus, yale baun lelei mo botu-botuan ila lembana Galilea ma paguhu anu pak pakahebaam kaheba katilalasan. Watue tato'o mahasan di tahungkum Yohanes to Simantero. Tapana nesani nawa simpogau tanda memang-emangnya Kristus, yang pakahi di sanakanaka pasikolana anana suai nawa. Lau kak kutanai mu'ua, ikong kain dotona lantik pungala ta'ala masain diampai, ya lata sengak daka to'o. Sule lakum pelambi puan Yesus, ya nakutanaim lambik natimbaim nawa. Pak pasuleng kwa, anang tulasan niung basusi puha au hingian namuita. Susinna to buta mala paita, tomate kalena mala melau, to dolengam masapu dolenganna, to binga mala pahingi, tomate tubuh sule, anak heba katilalasan di pak kahebal lako Tuhan damatuna. Kehongko anna mau pak to tak bata-bata lako kaleku. Tapana lek bai pasikulan na Yohanes, yang pak tulain tau buda puan Yesus jona Yohanes nawa. Akan tungka lako pohelasan umpelambi Yohanes, lako umpetua tomak tirle tipae, ia akan kak tungka lako. Lau aku kak tungpetua tomak pohewa mapikda. Sapuk si tuhuk kau pikihanku, dio hitia banuan na to mahaja indo tomak pohewa mapikda. Da dia kah ya untung kalako, lau aku kak tungpetua nabi. Maka ia untung ka, tapa ia pole. Aka kutulasan kuak temu kuwa, setongan na indo Yohanes mentondong puha ya annala nabi senga. Aka Yohanes unto indo nawan nilambata kardewata, inden niya pesuaku kupake dek lompen diolangan ko, aka iyan to tolong patokan ko lalal lamula. Setongan-tongan na, pempon diomai inggan na hupataw ilan indelino, tak de lonton do Yohanes to Simantedo. Sapo menton dong puha ya inggan na to mentamang kapahentaan na puang ala ta'ala moyan na matunay. Mengkalau na pahanduk na Yohanes to Simantedo umpak pakahebang kaheba katilalasan sule laku temo, dan liu to kadake gau umpo bali kapahentaan na puang ala ta'ala anna sinapia liu lalana lana pentando langan ni. Mengkalau suhak pepondongan na Musa, anna tulak na inggan na nabi, sule lako Yohanes sang imak tulak dio na indeda di temo. Anna maka untahi main de tulak, ia Yohanes unto indo diwan nelia to inna dipayolo lambang kasulianna. Lako inggan na mak hupa tau, pahalo lompatanan talinganna umpalempe sulim patomalinna anna napailam penawai inde tulakku. Akalla dipasihapangan inde hupatau lapik temo, si hapal liu indo anak-anak si mak kok bongkok bola ko pasa anna metambai mua asolana, kiponiam mo kuak sulin sapuk mo kahako iko sumajo, umpenaniam makang kelom bahata sapuk mo kahako iko sumaho. Aka sule Yohanes si basa puasa anna tak toi muihu anggur, sapuk sinasangai hitau, to na pentamai setam. Pisanan na sule to disangai anak mentolino, ia si mengandek kau anna mengihu ilan pak hame-hameam, sapuk sinasangai bebehe, to si mengande sasa anna to simpamebuk kalena, sangkalam makna tuan pasima anna to madosa senga. Moinna anna susi, sapok tak malah talamak tanda angka menahanganna anna kakekasanna puang ala ta'ala lalemba ilampak palakuanna. Puhai ia to'o, yana pahandung puang Yesus usosoi sinna kota, Tuhan dan pembuda nongei umpada di tanda memanga-manga akamukai unti hukongan dosana nawa. Latilaka kwa iko inggannai sinna kota Korasim anna kota Betsaida, akamuka kwa mondok gauk kadakemu. Akindo tanda memengemengnya kupada di ilan al-alak mua, kela kupada di diong kota Tirus anna Sidon, lamesen nunti hukongan nagau kadake na hupatau dio, lambi mak puhewa bahata, anna umpapun noi tayawu ulunna aku sosso gautna. Dadi kuang kuak tento mai, maka toke lambi unindual lola nongi puang ala ta'ala umpak patadongkongah hupatau, lamahingal leko ya tahungkun naisinna kota Tirus sola Sidon, anna la tahungkum mua. Anai ko iko to Kapernaum, usanga hea iko umbai la dipati akak langan kuak suhuga. Sapuk setonganna la ditibetama hako iko lembe bolom. Aka indo tanda memang-memang aku padadi ilan nala alak mua, kila ku padadi dion indo kota Sodom Yolona, ya tak lana talan ni puang Allah Ta'ala ku tayato. Dadi kuang kuat duka tentomai. Maka lambi unindualo lana nge puang Allah Ta'ala umpo pak tadongkonga hupatau. Lama hingga leko ia tahungkun na sinna kota Sodom anna la tahungkumwa. Watwe tato o, mak sambanyam puang Yesus nawa. O ambe puana langi anna lino. Mak kuhut sumangak mati nolomu. Aka indoka dadi tambimu. Tak umpepehan ni lako tona anggak manaha na kiakak hupatau. Sapo umpepehan ni leko ya lako tona anggak matuna hupatau. O ambe awanain na ia pak elokmu. Puhai mak sambajam ya nawam. Inggan na sia puha asami na padokkan na alisupala ku ambeku. Tak demoi podola mesa hupatau lamis samanapa anak na puang Allah Ta'ala suliwan na ambe. Ana tak toi demoi podola mesa hupatau lamis samanapa ambe suliwan na anak na. Ana to na poelo anak na. Anggan nia lamis samanapa ambeku. Mai kuwa inggan na kuwa to malupu ana tom pendudung kabiasaan mabanda ilam piadasam. Anna ku popelube kuwa. Bawa india joka ku papasan yang kuwa amu pek guhuak laku kaleku. Aka kau malunak penawa ak anna mahempo penawa. Aka maka umpaten na, yalah tiala inawamu umba susi mesa tu sikding kamalubeam. Aka indo ajoka laku papasan yang kuwa mahingam, anna indo dudunga laku padudun yang kuwa tak mabandak.